بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد خنفتين عزكم الله pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan satu pembahasan untuk menguatkan pembahasan yang telah lalu dari usul dakwah salafiyah. Pembahasan kali ini ialah mumayyizat ad-da'wah as-salafiyah, keistimewaan-keistimewaan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah bahwasanya dakwah salafiyah dakwatun qadimah qidamal Islam wa laysat walidatal 'asr. Dakwah salafiyah itu dakwah yang lalu, dakwah yang telah lampau. Seperti Islam ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang baru lahir di zaman sekarang. Dikarenakan dakwah salafiyah, dakwah Islam itu sendiri. Dakwahnya Nabi, dakwahnya para anbiya wal mursalin bahkan alaihi wassalatu wassalam, dakwahnya salafun salih. Maka dakwah salafiyah itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala dengan adanya Islam. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang baru ada di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Adapun dakwah-dakwah yang lain dengan nama-nama yang lain, itu dakwah yang jadidah, dakwah yang baru muncul. Barakallahu fikum. Ada yang muncul di era tabi'in, ada yang muncul di era tsabi'ut tabi'in, ada yang muncul zaman sekarang ini. Ini dijadikan sebagai argumentasi oleh para ulama untuk menjelaskan tentang penyimpangan dakwah tersebut. Ketika muncul sekte Murji'ah di masa itu, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala menyatakan, "Ana akbar minal Murji'ah." Saya lebih tua daripada Murji'ah ini. Maknanya kelompok Murji'ah, dakwah Murji'ah baru muncul, baru ada. Ketika dia muncul, saya sudah lahir di muka bumi ini. Saya lebih tua daripada Murji'ah. Artinya dia bukan dakwah Nabi, bukan dakwah Salaf, bukan dakwah para anbiya wal mursalin, tapi dakwah yang menyimpang dari dakwah Nabi. Terbukti baru muncul barusan ini. Saya aja lebih tua daripada Murji'ah ini. Barakallahu fikum. Beliau berhujjah dengan ini untuk menjelaskan batilnya Murji'ah. Apalagi yang di zaman sekarang ini, dakwah ikhwanul muslimin, dakwah tabligh, dakwah hizbut tahrir, dakwah haddadiyah, dakwah sururiyah dan yang lain-lainnya itu. Sebagian kita lebih tua daripada mereka. Artinya itu menunjukkan mereka bukan dakwah salafiyah. Mereka dakwah jadidah munharifah. Dakwah salafiyah itu dakwah qadimah qidamal Islam. Ada sebenarnya zaman dahulu kala dengan adanya Islam ini. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, dakwah salafiyah Di antara mayizatuha ialah al-istimrariyah wa adamul inqita. Dakwah ini akan senantiasa ada, tidak akan pernah terputus. Barakallahu fikum, sampai menjelang kiamat nanti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Thaif al-Mansurah, kelompok yang dibela oleh Allah Azza wa Jal. Mereka lah para penyeru dakwah salafiyah. Disebut dengan Thaif al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyun. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wahum kadhalik. Beliau mengatakan, la tazalu, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla, Thaif al-Mansurah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang menyelisihi mereka, tidak pula orang-orang yang melemahkan mereka, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap demikian keadaannya. Amrullah di sini menjelang kiamat dengan dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla angin yang seharum misik yang akan mewafatkan semua jiwa yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Semenjak itu selesai masa dakwah salafiyah. Setelah itu yang ada adalah makhluk yang paling jahat. Dikatakan la tazalu, terus ada. Namanya istimrariyah, dari mulai zaman Nabi, zaman Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti akan terus ada kelompok ini, Thaifah Mansurah ini. Terus ada dakwah salafiyah ini. Ada kalanya zahirah di mana-mana, tersebar di mana-mana, di semua tempat, di semua wilayah, semua daerah, di semua negara. Banyak. Ada kalanya sedikit, ada kalanya cuma beberapa orang di sebagian tempat. Barakallahu fikum. Tapi akan terus ada, tidak bakal padam. Walaupun musuh-musuh dakwah bersatu, berkonspirasi untuk memadamkan dakwah salafiyah, tidak bakal bisa. Walaupun para penggembos-penggembos dakwah salafiyah dari kalangan ad'iyaus salafiyah, pengaku-pengaku salaf, berupaya untuk membuat kemadharatan untuk dakwah ini, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum, yang menyelisih mereka, wa man khadalahum, yang menggembosi mereka, melemahkan mereka. La yadurruhum. Ini dakwah salafiyah. Ini semuanya dari Allah Azza wa Jal. Allah yang menetapkan demikian. Antum masih bersama dengan dakwah atau ketiga tergantung antumnya. Kalau antum masih berpegangan dengan prinsip dakwah, akan terus bersama dengan dakwah ini sampai antum mati nanti. Tapi ketika antum menyimpang dari prinsip dakwah ini, maka antum akan mengucapkan ma'asalamah. Antum akan tertinggal oleh kafilah dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Al-istimrariyah. Barakallahu fikum. Sebagian dakwah-dakwah yang lainnya, banyak di antara mereka yang terhenti. Sudah lahirnya baru kemarin, jadi dah kebanyakan mereka terhenti. Secara kelompok, secara jamaah, secara dakwah terhenti. Pemikiran terhenti. Hanya beberapa saja yang memang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla terus ada. Terutama kaum khawarij. Akan terus ada sampai munculnya Dajjal. Dikarenakan kelompok terakhir dari kalangan khawarij ada di barisan Dajjal. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah fi Sunanihi dan di Hasan dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As, kata Rasulullah SAW, yansha'u nash'un, akan muncul sebuah generasi, sebuah kelompok, yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran. Tidak sampai tenggorokan mereka. Kullama tala'a minha qarnun quti'a. Manakala atau setiap kali muncul tanduk mereka, dipatahkan. Belum ulang sampai 9 kali mengatakan demikian. Kullama tala'a qarnun quti'a. Setiap kali muncul tanduknya, dipatahkan. Hatta yakhruja fi baqiyatihi mudajjal. Sampai dajjal nanti keluar di sisa-sisa kelompok mereka. Siapa mereka ini? Kaum Khawarij. Yang ini akan terus ada. Karena Rasul memberitakan demikian. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Al-istimrariya wa'adamul inqita. Itu dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Allah pasti akan memunculkan para ulama sunnah. Memunculkan para du'atu sunnah. Untuk menjalankan dakwah Allah yang mulia ini. Dakwah Nabi yang mulia ini. Dakwah salafiyah. Akan dibangkitkan rijalu dakwah. Para tokoh-tokoh dakwah salafiyah di masanya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Asy-syumuliyah. Wa'adamul i'tikaf ala juz'iyatin minad-din. Dakwah salafiyah itu dakwah yang menyeluruh. Menyentuh semua aspek agama dan dunia. Walaupun pokoknya tauhid dan akidah. Dakwah salafiyah tidak fokus pada satu bagian dari agama ini. Menyeluruh. Semua bimbingan agama disampaikan, didakwahkan dengan fokus pada tauhid dan akidahnya. Memulai bab akidah tauhid. Mendakwakan akidah, mendakwakan ibadah, mendakwakan ahkam syariah, mendakwakan akhlak wal adab, semuanya. Syumuliyah. Barakallahu fikum. Dikarenakan dakwah salafiyah, dakwah Islam. Islam sempurna, maka dakwah salafiyah pun telah sempurna. Prinsipnya, dan menyeluruh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islamatin. Barakallahu fikum. Dakwah-dakwah yang lainnya, khonamdina azzaikumullah, kebanyakannya fokus pada satu bimbingan agama. Yang ini fokus jihad. Dari kalangan jemaatul jihad. Dari kalangan jihadiyun. Itu pun cara jihadnya salah lagi. Itu bukan dakwah salafiyah. Yang ini fokusnya sholat. Tata caranya juga kadang gak sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya jemaat tabligh gitu. Gak ada kelas itu. Yang ini khilafah. Cara mengupayakannya pun juga salah kadang. Bukan dakwah salafiyah. Barakallahu. Yang ini hakimiyah. Yang dibahas hukum undang-undang. Kayak Khawarij sama sekarang ini. Kadang caranya juga salah lagi. Cara penerapannya dan cara pengupayaannya. Bukan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Apalagi kebanyakan dari mereka barakallahu fikum memulai atau mendakwakan perkara yang keliru dari akidah yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, prinsip yang menyimpang, tambah parah lagi. Dakwah salafiyah itu menyentuh semua bimbingan agama tanpa terkecuali dengan fokus yang lebih fokus pada akidah wa tauhid. Jangan dikira dakwah salafiyah itu hanya fokus pada bab tahdzir. Kedustaan yang sangat nyata atas nama dakwah salafiyah dan para dai-nya. Itu tuduhan yang keji dari kalangan mumayyi'in. Barakallahu fikum. Mereka itu kerjanya tahdzir. Mana dakwah tauhid? Mana dakwah akidah? Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin terdepan dalam dakwah tauhid, terdepan dalam dakwah akidah. Mereka juga mengkaji fiqih islami. Mengkaji akhlak, mengkaji adab, mengkaji tafsir. Semuanya. Tapi ada sebuah keutamaan yang mereka miliki. Punya kesempatan, waktu, sejenak. Untuk memberikan peringatan kepada umat dari bahaya-bahaya penyimpangan yang ada. Rudud ilmiah. Barakallahu fikum. Sebagian pihak menuduh dakwah salafiyah. Sibuk dengan jihad. Ini salah paham. Karena mereka memahami kelompok jihadiyun itu salafiyin. Mereka menggunakan nama salafi jihadi. Maaf, mereka bukan salafiyin. Mereka kebanyakan dari kalangan X atau link Khawarij. Jihadnya Ahlus Sunnah jelas. Bersama dengan pemerintah. Atau dengan izin pemerintah. Atau dengan bendera pemerintah. Itu harus sunnah, tidak sembarang berjihad barakallahu fikum. Dakwah salafiyah menyeluruh, namanya syumuliyatu dakwah. Menyeluruh dalam dakwahnya barakallahu fikum dengan fokus pada bab tauhid wal aqidah barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, yang keberapa ya? Yang keempat. Dari mumayyizat dakwah salafiyah, at-tamayyuz wal wuduh. Jelas gamblang terbedakan dengan yang lain. Tamayyuz ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah punya prinsip tersendiri yang jelas. Punya usul dakwah, punya asas dakwah, prinsip dakwah. Gamblang jelas. Dikarenakan dasarnya ayat, hadis, keterangan ulama. Gamblang, gampang dicerna, gampang dipahami bagi yang mengkajinya. Tidak ada kaidah-kaidah yang ribet, yang rumit. Tidak ada yang namanya kaidah filsafat. Tidak ada kaidah ilmu kalam ataupun yang lain-lainnya, tidak ada. Jelas gamblang, segamblang Islam ini. Mudah, semudah mengkaji Islam yang mulia ini. Dan tamayyuz, terbedakan dengan prinsipnya, dengan bimbingannya, dari yang lain-lainnya. Orang akan mudah mengenali ketika tahu prinsip dakwah salafiyah, mudah mengenali ini dakwah salafiyah, ini bukan dakwah salafiyah. At-tamayyuz. Maka tidak mungkin dakwah salafiyah melebur dengan dakwah-dakwah yang lain. Dakwah salafiyah tidak mungkin melebur dengan dakwah hizbiyah. La tamayyuz. Para dai-dai salafi juga demikian. Tidak melebur dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Jadi abu-abu. La. Jelas, putih, bersih. Dengan prinsip yang jelas. Ini dakwah salafiyah, ini dai salafinya. Tidak ada yang namanya upaya merangkul semua jamaah, merangkul semua kelompok, merangkul semua pihak, dijadikan satu. La. Tamayyuz. Nah ini dakwah salafiyah. Yang menyimpang dari prinsip dakwah ini, dakwah yang menyelisih dikatakan sebagai dakwatun hizbiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ini barakallahu fikum mumayyizat hadhihi dakwah. Sehingga di antara yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan ciri-ciri dakwah salafiyah ini ialah ibtiaduha anil jama'atil hizbiyah. Dakwah salafiyah jauh. Jauh dari berbagai macam jamaah-jamaah hizbiyah yang ada di medan dakwah yang ada ini. Mereka tidak mencebur bersama dengan mereka. Tidak terlibat bersama dengan mereka. Tidak menyatu bersama dengan mereka. Tidak melebur dengan mereka. Tersendiri. Dakwah salafiyah dengan prinsipnya barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama una terkait dengan mumayyizat hadhihi dakwah. Selebihnya disebutkan pada usul dakwah salafiyah barakallahu fiik. Naam, sehingga lebih mudah bagi kita ikhwanatina azakumullah untuk mengenali yang namanya dakwah salafiyah ini barakallahu fiikum. Pembahasan yang berikutnya ialah penjelasan tentang kewajiban mengikuti dakwah salafiyah. Wujub ittiba' dakwah salafiyah, kewajiban mengikuti dakwah salafiyah. Ini perkara yang gamblang, perkara yang jelas. Dikarenakan dakwah salafiyah, dakwah Islam, maka kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menelusuri, menapaki dakwah Islam, dakwah Nabi, dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah salafun salih. Maka mengikuti dakwah salafiyah hukumnya wajib sebagaimana kita mengikuti dakwah para anbiya wal mursalin, sebagaimana kita mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengikuti dakwah Islam, dakwahnya kaum salaf. Perkara yang sangat wajib. yang tidak mengikuti dakwah ini pasti akan masuk pada da'awatun munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang, itu pasti. Jauh dekatnya tergantung antara penyimpangannya. Qanabtina azzakumullah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam Kitabul Arba'in, karya beliau, beliau menyatakan, fal mu'minul aqil yajtahidu an yakuna min hadhihi al-millati an-najiyah bitiba'ihi li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabihi rahmatullahi alaihim wa sunnati tabi'in ba'dahum bi ihsan wa qawli a'immatil muslimin mimman la yustawhasu min dhikrihim mithl Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wa Malik bin Anas والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبد القاسم بن سلام ومن كان على طريقهم من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. Seorang mukmin yang berakal, mukmin yang cerdas, dia akan bersungguh-sungguh untuk masuk pada milah agama yang selamat ini. Agama Islam, firqa najiyah, sunnah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafiyah, yaitu dengan dia mengikuti Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabatnya, sunnah para tabi'in yang setelah mereka dengan baik, dan mengikuti penjelasan para imamul muslimin dari ulama-ulama yang kita tidak takut, tidak ngeri menyebut nama mereka. Seperti Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Begitu pula para masyayikh yang menapaki jejak langkah mereka. Maka segala sesuatu yang mereka ingkari, kita ingkari. Yang mereka terima, kami terima. Yang mereka suarakan, kita suarakan. Dan kita menolak yang selain itu. Ini mukmin yang berakal, harus mengikuti madzhab salaf dan mengikuti dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Kalau dia akan menyimpang, kalau tidak maka dia akan menyimpang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan wajib, sebagaimana wajibnya kita berislam, wajibnya kita menabaki dakwah Islam, dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Hada wadih. Ini bukan secara global. Barakallahu fikum. Dan wajibnya bukan wajib kifayah ya ikhwan. Ini wajibnya wajib ain, berkaitan dengan individu kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Masing-masing kita berkewajiban untuk mengikuti dakwah salafiyah, mengikuti mahas taraf. Sebab yang tidak mengikutinya maka dikatakan akan menyimpang. Baik, penyimpangan yang jauh atau penyimpangan yang dekat. Barakallahu fikum. Baik. Bahasanya berikutnya lagi, khonabdina azakumullah, ialah fadilah, keutamaan-keutamaan mengikuti manhaj salaf, dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama, keutamaan yang pertama, seseorang yang mengikuti dakwah salafiyah, yang menapaki dakwah salafiyah, maka dia sama dengan mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dia beribadah dengan menapaki dakwah ini. Dia mengikuti perintah ilahi, perintah nabawi dengan menapaki dakwah salafiyah mulia ini. Dia menapaki jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dengan menapaki jalan yang mulia ini. Dengan dakwah salafiyah, dakwahul haq, jalannya lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Yang kedua, menapaki jalan dakwah salafiyah adalah upaya untuk meraih hidayah. Upaya untuk meraih hidayah dan selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala wa arda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada', beliau mengatakan taraktu fikum ma lan tadhillu in iqtasamtum bihi kitabullah. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kamu tidak akan tersesat dengannya selama-lamanya selama kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak memerintahkan semua umat terutama kaum muslimin untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menapaki dakwah salafiyah upaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, menapaki siratul mustaqim dan upaya untuk selamat dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang ada. Barakallahu fikum. Yang ketiga, menapaki dakwah salafiyah akan mendapatkan keamanan, penjagaan dari terjatuh ke dalam perpecahan dan ikhtilaf yang tercela. Barakallahu fikum. Dikatakan prinsip dakwah salafiyah barakallahu fikum yang terangkan tadi, dakwah yang mengajak umat untuk bersatu di atas Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Maka orang yang menapaki akan selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan pada agama ini. Dakwah salafiyah mengajak umat untuk kembali kepada persatuan pada penguasa dengan masyarakatnya yang sah. Maka akan selamat dari berbagai macam radikalisme, terorisme, separatisme, dan yang lain-lain dari penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan pemerintah. Selamat dari semua tadi, barakallahu fikum. Luar biasa. Yang keempat, orang yang menapaki dakwah salafiyah barakallahu fikum akan mendapatkan insyaallah ta'ala sa'adah fi dharain, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dikarenakan dia menapaki jalan yang lurus, menapaki dakwahnya para anbiya wal mursalin, menapaki dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menapaki dakwahnya salafun salihin, menapaki kebenaran. Maka barokahnya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Barakallahu fikum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebaliknya mengecam orang-orang berpaling dari zikir kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada-Ku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia pada kiamat dalam keadaan buta. Ini yang mu'rid. Sementara yang menapaki dakwah salafiyah, muttabi', dia mengikuti Al-Kitab, Sunnah, mengikuti bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dari kehidupan yang sempit, selamat dari kesengsaraan di kiamat nanti, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Barakallahu fikum. Naam, luar biasa. Yang lainnya lagi, warahmatullahi wabarakatuh, dari keutamaan menapaki dakwah salafiyah ialah yang menapaki dakwah salafiyah dan yang berdakwah dengannya termasuk yang mendakwahkan kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala siapa saja orang yang ikut dengan dia pada dakwah salafiyah ini. Dimasukkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sabdanya, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'du min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang mengikuti dia dengan baik setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man da'a ilal huda, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang mengikuti dia sampai yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Dakwah kepada petunjuk di dakwah salafiyah, sehingga dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti arahan-arahan dia terkait dengan dakwah salafiyah ini, mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang ikut dengan dia. Barakallahu fikum. Juga keutamaan yang lainnya lagi, iyalah al-fikaku min subul syaitan, dia akan terlepas dari jalan-jalan setan dengan menabaki dakwah salafiyah. Pertanda dia menabaki jalan yang lurus, selamat dari subul, dari berbagai macam jalan yang kecil, yang pendek, yang merupakan jalan setan, jalan syubhat wal bid'ah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Barakallahu fikum. Di sebuah dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang lurus. Satu dan lurus. Beliau mengatakan hadza sabilullah. Ini jalannya Allah. Beliau membuat garis sebelah kanan yang kecil, pendek, banyak. Kiri juga demikian. Beliau mengatakan hadhihi subul. Yang ini subul. Yang disebutkan dalam ayat di atas subul. Wa ala kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan pada tiap-tiap jalan yang kecil tadi ada setannya yang mengajak umat manusia masuk padanya. Sehingga wala tattabi'us subul. Kamu jangan mengikuti subul, itu subul syaitan. Jalan-jalan setan. Di sini hanya ada dua. Imma sabilullah, jalannya Allah Azza wa Jal, namanya as-siratul mustaqim. Atau yang kedua, subul, subul syaitan. Maka yang menetapi jalannya Allah akan selamat dari subul syaitan. Yang menyimpang dari jalannya Allah akan masuk ke jalan syaitan. Dakwah salafiyah itu dakwah kembali kepada jalannya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Doktor Al-Allama Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ru'ah pada risalah beliau Mahiyah Salafiyah di halaman yang ke-45 selama wakil hadis yang di atas. Beliau mengatakan fahadhal hadithu zahir fi anna man iltazama biminhajin nubuwah amina minal wuku'i fi shiraki subul syaitan wa turuqi riwayatih wa man hada an sabilil mu'minin waqa'a fi habairi syayatin asyaitan wal iyadu billah. Yang artinya hadis ini sangat jelas nampak menjelaskan bahwasanya siapa saja yang menetapi manhaj nubuwah maka dia akan aman dari terjatuh pada jaring-jaring jalan setan dan jalur-jalur penyimpangan dari setan. Dan barang siapa yang berpaling dari jalannya kaum mukminin maka dia akan terjatuh pada perangkap-perangkap setan. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya dua, jalannya Allah, jalannya setan. Dakwah salafiyah mengajak kembali pada jalannya Allah Azza wa Jal. Maka yang menapaki dakwah salafiyah maka dia menapaki jalannya Allah, selamat dari berbagai macam perangkap-perangkap setan, selamat dari berbagai macam jalan-jalan setan. Yang enggak menapakinya maka masuk dalam jaring-jaring setan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini semua poin-poinnya disebutkan sama Syekh Al-Bukhari hafizahullah pada risalah beliau ma hadhihi salafiyah. Namanya ma hadhihi salafiyah. Yang saya katakan tadi barakallahu fikum. Ditambahkan lagi wa nabiyana asakumullah. Jazan. Setengah 8 ini. Kurang 2 menit lagi. Ya Allah. Saya tambahkan lagi dari kitab yang lainnya lagi. Keutamaan-keutamaan mengikuti dakwah salafiyah dan manhaj salaf. Menapaki dakwah salafiyah itu menapaki jalan para anbiya wal mursalin. Menapaki jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapaki jalannya kaum salaf. Barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Antum bersama dengan orang-orang besar, orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah azza wajalla, dimuliakan dalam Islam. Para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama'una sampai hari kiamat nanti. Ketika antum menapaki dakwah ini, Anda bersama dengan mereka, dakwah Anda adalah dakwahnya mereka semuanya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Menapaki dakwah salafiyah akan menapaki dakwah salafiyah itu upaya untuk mendakwahkan Islam secara totalitas. Dikarenakan dakwah salafiyah syumuliyah. Ketika anda mendakwakan dakwah salafiyah, anda akan mendakwakan semua Islam secara total, secara kafah. Dari mulai akidah, perkara tauhid, perkara pokok-pokok agama, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara adab, ahkam syariah, sampai perkara urusan duniawiyah, kamu dakwakan dengan dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Perkara yang tidak mungkin antum dapatkan dari dakwah-dakwah yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga termasuk dakwah ilal Islam kafah. Barakallahu fikum. Mendakwakan dakwah salafiyah, barakallahu fikum, akan mengangkat kaum muslimin dari keterpurukan. Mengangkat kaum muslimin dari kehinaan. Dikarenakan dakwah salafiyah mengajak umat Islam kembali kepada agama yang benar. Agama yang lurus, agama yang murni. Dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara kunci satu-satunya jalan untuk mengangkat kaum muslimin dari keterpurukan, dari kelemahan, kembali pada agama mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Idza tabayantum bil inah, wa ahadtum adhnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kamu jual beli dengan sistem riba, inah, kamu sudah mengambil ekor-ekor sapi, senang dengan cocok tanam, sibuk dengan dunia, dan kamu tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kerendahan atas kalian dan tidak akan dicabut oleh Allah sampai kamu kembali kepada agama kalian. Kembali pada agama Islam yang benar, upaya mengangkat muslimin dari keterpurukan, mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Dakwah salafiyah itu kuncinya. Dakwah yang memerintahkan dan yang mengajak kaum muslimin kembali pada agama mereka yang murni, barakallahu fikum. Sehingga dengan dakwah salafiyah, kaum muslimin akan terangkat dari kelemahannya dan kehinaannya. Dengan dakwah salafiyah, kaum muslimin akan kembali pada izzah mereka, barakallahu fikum. Dan yang paling pokok, barakallahu fikum, ialah sebab dimasukkan dalam surganya Allah azza wa jalla. Dikarenakan anda menapaki dakwah yang benar, dakwah yang hak, barakallahu fikum, maka jaminannya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dalam bentuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, puncak tujuan dari semua yang ada, barakallahu fikum. Ini semua ikhwan adalah fadilah, keutamaan-keutamaan menapaki dakwah salafiyah dan menapaki manhaj salaf, wajib dan penuh keutamaan, barakallahu fikum. Maka kita mencari keutamaan di situ. Kita berlomba-lomba untuk berusaha sekuat tenaga diri kita masing-masing masuk dalam kerangka manhaj salaf, kerangka dakwah salafiyah. Kalau tidak, kita akan menyimpang. Hanya dua pilihan, masuk atau tidak masuk. Yang masuk, barakallahu fikum, akan selamat. Yang tidak masuk, akan terlempar dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala al-mustawab.